Allah menunjukkan di dasar barisan terlibas pemirah dalam wujud seekor ular besar bersayap bertanduk, bisa menggerakkan api dan bisa berbicara. Binatang apa? Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi hari ini kita dikumpulkan sama Allah dalam rangka mempererat hubungan silaturahim kita. Mudah-mudahan dalam acara kajian One Day Marathon, kupas tuntas kajian akhir zaman, mudah-mudahan hadirin hadirat dapat mendapatkan satu ilmu. Mudah-mudahan sampai akhir zaman kita tetap diikat yang seerat-eratnya oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena berkat beliaulah kita diberikan iman dan Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus salam dan khusus bunda kita Bunda Meuno, alhamdulillah beliau dapat menghadiri acara perdana kita ini. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari sebelum acara kita mulai, oke, saya baca dulu susunan acaranya. Susunan acaranya yaitu pertama pembukaan, kedua sambutan yaitu koordinatornya Ibu Dr. Ira Simanjuntak S.Pog. Terus yang ketiga ketua DKM Masjid At-Taqwa kalau ada yang mungkin. Selanjutnya Bunda kita Bunda Meuno memberikan sepatah dua patah kata. Mudah-mudahan di dalam acara kita ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, materi dengan Ustaz Rahmat Tayyumi yaitu sekitar jam 9 nanti. Kira-kira acaranya latar belakang dari UNB siapakah beliau, nanti beliau akan menceritakan. Terus coffee break, terus materi lagi. Kita berhenti di acara 11.30 sampai 13.30 break. Masuk lagi sholat asar dan berakhir di jam 17.30. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama kita buka acara yang mulia ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya sambutan dari ketua pelaksana diwakilkan oleh koordinator acara ini sebagai inisiatornya yaitu Bunda Dr. Ira S.Pog. waktu dan tempat saya atur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya tahu nama ketuanya Ibu Lela, istri dari Pak Afian. Kenapa jadi saya ya? Oke, teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesini ya. Alhamdulillah, saya berharap banget sebenarnya memang dari awal kita melakukan semua karena Allah ya. Jadi semua yang menggerakkan Allah ya. Bukan saya, bukan ya. Jadi semua Allah ya. Jadi alhamdulillah ya, di politik ini lagi ya, gunjang-ganji, kita tetap pegangannya sama Allah. Apa yang kita lakukan ya, dari awal ini semuanya ruhnya adalah karena Allah. Dan berawal Allah satukan lewat 212 dan terus ya. Jadi apapun jangan tergantung pada makhluk, tetap tergantung pada Allah. Dan tentu mengikuti Al-Quran dan Sunnahnya. Jadi kita on the track ya, terus ya on the track. Apalagi menghadapi fitnah akhir zaman ya. Fitnah akhir zaman luar biasa ya. Belum mungkin terus disimak ya YouTube-YouTube dari Ustaz Rahman Bekuni. Lalu kemudian insya Allah 6 Oktober ya Pak Afian, 6 Oktober kita insya Allah ketemu lagi di sini. Jangan patah semangat Usma, insya Allah ya. Ustaz Zulkifli Muhammad Ali ya, saya dengan Dr. Dewi insya Allah 6 Agustus besok rapat duduk nih ke Akso ya, ke Akso dengan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali dengan Bu Soraya ya, dari Sabatur. Jadi yang mau ikut silakan. Nanti kita akan menyaksikan tanda-tanda akhir zaman ya, yang Allah sudah beritahu lewat Rasulullah dengan kabar dari Rasulullah ini, bagaimana mengeringnya danau Tiberias, lalu kurma di Besan. Jadi itu alam sudah menunjukkan. Jadi kita harus siap-siap semuanya. Ya kita harus siap-siap semuanya. Ya jangan sampai kita meninggal dengan tidak beriman. Nauzubillah min dzalik. Ya semoga Allah terus memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus di kajian akhir zaman dan insya Allah terus kita nanti pembekalan pertemuan akhir zaman dan juga persiapan-persiapan ya. Silakan untuk dituliskan MC nanti Bunda, karena Bunda juga ada acara. Insya Allah Bunda memperkuat kita semua untuk tetap di jalannya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sekilas beliau yang terhormat Bu Dr. Ila Simatupang SPUG, alhamdulillah dengan semangat beliau kita tetap mudah-mudahan sampai akhir zaman kita tetap selontor insya Allah. Selanjutnya mari kita dengar Bunda kita sebagai penasehat perindung acara ini, mudah-mudahan beliau tetap diberi kesehatan sehat walafiat waktu dan tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa banyak bicara karena senang bahagia bertemu lagi dalam rangka kita memperoleh lagi sedikit pada waktu ketika punya ide dan ide kita harus terus membuat diri kita makin dikuatkan. Kita yang kedua karena apa? Jadi makanya berikan punya ide untuk saat pembuatan ini mungkin sehingga kita kuat di dalam rangka perjalanan. perjuangan kita. Saya dengan titik pesan dan saya insya Allah yang dulu akan hadir, karena saya, Pak Sandi, Ibu Nur dan keluarga, tiap hari itu ada yang kita apa kita ini atau kita jadi saksi atau kita harus ikut lamaran. Jadi menyenangkan sekali, ini adalah hal yang kita harus tetap lakukan untuk mempererat tali silaturahmi. Dan saya berharap sekali jangan hanya hari ini yang penuh, tapi terus menerus kita melakukan silaturahmi dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat. Karena kasihan rakyat yang di bawah itu banyak sekali yang masih hidup tidak sejahtera dan terabaikan. Kajian-kajian yang membuat kita menjadi lebih karakter, lebih beriman, lebih pandai sekali untuk melihat apa yang harus kita lakukan. Saya berharap sekali bahwa kita ide-ide ini harus dikembangkan untuk memperkuat ekonomi umat, untuk memberikan lapangan pekerjaan, dan semua harus melakukannya dengan seperti hari ini. Ya, salah satu ini kalau sudah ibunya yang berbuat cuci kita. Alhamdulillah, beliau tetap diberi kesehatan. mudah-mudahan amal ibadah beliau segala sesuatunya, karena beliau sendiri ikut berjuang dalam rangka menentukan pemimpin kita 2019-2024. Tapi Allah belum berkenan, insya Allah kita yakin masih ada waktu. Insya Allah, mudah-mudahan harapannya kita semua, kita doakan beliau tetap selalu sehat walafiat, memberikan semangat untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, Bunda Mirna ini tidak bisa ikut sampai acara ini, mungkin beliau ada acara yang lain lagi. Mudah-mudahan acara kita sampai sore nanti tetap berjalan dengan lancar. Hadirin yang dirahmati Allah, sambil kita tunggu Ustaz Rahmat Kayuni, Bu Tater, Bu RT, Bu RT, kan ada UBN, Bu RT, UBN, UAS, UAH. Kita dokumentasi dalam bentuk YouTube, dan nama YouTube ini alhamdulillah Al-Taqwa Channel. Di tempat buka YouTube-nya, jadi jalan kita YouTube nanti akan selalu, jadi Bapak disetek di situ aja. Mudah-mudahan teman-teman yang lain ikut gabung teman-teman acara ini. Hadirin yang ini sekarang jam berapa? Oke. Sambil menunggu beliau, mari ibu-ibu antre yang pakai baca selawat. Pimpin di sini kita selawatkan atau apa? Kalau selawat kaset ya bisa. Kajian akhir zaman yang akan disampaikan oleh Ustaz Rahmat Kayuni. Untuk itu awalnya kita minta beliau tiba-tiba terkenal sudah ada di atas. Nah, beliau akan menceritakan latar belakangnya, keluarganya. Alhamdulillah, kebetulan anaknya Imam Al Tuhi, Insyaallah akan diambil di sini ya, maksudnya nanti diceritakan siapa beliau yang sesungguhnya. Waktu dan tempat saya lakukan, silakan bila itu perlu saya assalamualaikum. Jadi terima kasih kepada Ayah Alfian, Pak Alfian, terima kasih banyak. Alhamdulillah, syaitan berjin bin Hamzi radhiyallahu anhu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال في أدوه أن الزوالون فإلى خير الزال التقوى والتكون يا يوليه الأبا. وقال إذا في أدوه هل ينزلون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آية ربك وما يأتي بعض آية ربك لا ينفي نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيما دخل قل انتظروا إلا منتظرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق لأبي الأول بادروا بالأعمال الصالحات فتنا ككتاب ليل المسلم يصبح رجلا مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بالدين أو كما قال في حديث الأخرى الصابرون فيهم على دينهم كالقابض على الجمر. الحديث هذا مقال صدق الله العظيم صدق الرسول الكريم ونحن لديك المشاهدين إلى حضرة الكرام بند من بنا زاد الله وأهله وإلى بند إلى سنة ثان حفظكم الله وإلى بند ليلى حفظكم الله حفظكم الله وبالخصوص إلى أمير المجلس بحر المرمميز بابا ألفيان حفظكم الله وإلى الحاضرين والحاضرات المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج في يوم أحد في أولى مسجد التقوى خوالى كبلى كبيران وحيكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebagian sudah sarap maka terdengar jawabannya keras, yang belum sarapan kayaknya itu yang tidak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya ketahuan sudah sarapan semua ya Bapak Ibu. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT. Pagi hari ini saya mendapatkan kehormatan yang luar biasa khusus dari Bunda Min Una. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau sekeluarga dan juga kepada para pengurus Majelis Taklim At-Taqwa ya, ya dirahmati Allah. Dan luar biasa Allah menghadir kita kembali bertemu dengan Pak Alfian dan juga Bunda Leila yang sempat berkunjung bersilaturahmi ke rumah kami. Ini merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya pribadi mendapatkan kesempatan seperti ini. Maka saya bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baik syukur kepadanya. Hari ini Allah menghadirkan saya bisa bertemu dengan para jamaah semua, para ahli surga, semua calon ahli surga insyaAllah, betul? Amin. Sekali lagi saya bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baik syukur kepadanya. Hari ini Allah pertemukan saya dengan orang-orang pilihan di tanah air ini. Salawat dan salam sudah diberikan pada uswatul kedua kita Rasulullah Muhammad SAW, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan ke dunia, seseorang yang diutus untuk menyempurnakan risalah Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul, seseorang yang kehadirannya ke muka bumi merupakan pertanda kalau kita berada di ujung peradaban manusia, kalau kita berada di akhir zaman. Bapak Ibu yakin kita berada di akhir zaman? Bagaimana kita memahami kalau kita berada di akhir zaman? Sederhana sekali Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang terakhir, betul? Ada lagi nabi dan rasul setelah beliau? Tidak ada. Kalau beliau nabi dan rasul yang terakhir, berarti kita pun umat yang terakhir. Artinya, jika kita habis semua, selesailah alam dunia ini, selesailah cerita peradaban manusia di dunia fana ini. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam salah satu hadisnya, Buistu ana wasa'a kahatain, jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat, kata Rasulullah ini. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat, kahatain, Rasulullah mengisyaratkan dengan kedua jarinya. Gini apa gini, Bu? Rasulullah gini, kalau saya gini. Oh, kok jadi ke situ, maaf. Maaf, gatel, Bapak Ibu ya. Seperti ini ya. Wa huwa yubaidu qalilan bainahuma. Rasulullah menjauhkan sedikit. Agak direnggangkan. Jadi jarak diutusnya Rasulullah SAW sampai kejadian kiamat itu seperti ini. Itu beliau mengisyaratkan 14 abad yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Nah hari ini kita mau bilang apa? Antara kita dengan hari kiamat, saya melipat jari tengah saya, Bapak Ibu. Tanda-tandanya sudah muncul. Tanda-tandanya sudah muncul, betul? Pernah muncul di Jakarta? Kalau di Bandung dan di Medan, di Bandung dan di mana tuh? Pernah muncul? Mau saya perlihatkan? Baru pembukaan sudah mau perlihatkan sesuatu ini. Nakut-nakutin. Kalau kita di akhir zaman. Baik. Nah, coba apa ya? Baik, kita coba dulu, set dulu. Tidak terlihat. Bapak Ibu. Tidak terlihat ya. Sebentar, Pak. Dek, sini, Dek. Pak Ben, saya bawa infocus di mobil saya. Ada infocus? Ambil mouse. Siapa tahu infocus Ustadz lebih tajam, kan? Kebetulan saya suka bawa infocus kepada Bapak Ibu. Baik, sambil dari itu, kalau Bapak Ibu perhatikan, yang Bapak Ibu lihat ini muncul di Antapani. Di malam hari saat itu saya berada di Medan. Saya sedang berada di Medan, teman-teman yang ada di Bandung langsung mengesut dan mengirimkan kepada saya. Bapak Ibu kalau lihat yang satu ini, sama dengan yang ini Bapak Ibu. Nah, sama dengan yang ini nih. Sama dengan lambang satu mata yang di atas sana. Pertanyaannya ada apa ini? Ya, apakah itu fenomena alam biasa? Saya kira agak berat kita untuk menyebutkan fenomena alam biasa. Memang terjadi atas seizin Allah. Tapi ada sebuah alat yang hari ini mereka canggih, bisa membuat hologram semacam itu. Alatnya bernama HAARP. H-A-A-R-P. High Frequency Active Auroral Research Project, sebuah alat yang dimodified oleh Amerika. Tadinya merupakan alat untuk menciptakan hologram saja untuk menangkal rudal Rusia ketika Perang Dunia Kedua. Dengan kecerdasan manusia, sejalan dengan perkembangan teknologi dan sains, dimodifikasi menjadi alat multifungsi. Bisa menciptakan gempa bumi buatan, bisa menciptakan grid weather control, bisa menciptakan tsunami buatan. Butuhkan demikian, nanti kita bahas Bapak Ibu. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap dalam kajian bedah, one day bedah, akhir zaman, bersama Majelis Taklim Taqwa. Takbir. Alhamdulillah. Semangat ya. Sampai jam berapa? Sampai malam. Saya di Pekanbaru 4 hari berturut-turut. Saya bedah dari alam semesta tercipta sampai hari kiamat, sampai kita bertemu dengan Allah. Kalau kita tidak selesai, kita sambung lagi Bapak Ibu ya. Kita hanya satu hari. Di Pekanbaru, di Medan, di Jogja, saya 4 hari non-stop. Bedah akhir zaman dari Allah menciptakan alam semesta sampai hari kiamat. Baik, kita coba. Mungkin agak dikebawahkan dikit, enggak. Nanti kita sambil tunggu. Iya, pengennya menghadap ke sana katanya ya, biar terlihat ya. Oke, coba. Nah, terlihat mulai itu. Segitu, Pak. Ya, baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Tapi perhatikan yang ini, Bapak sekalian. Agak ke bawah dikit, Pak. Ganjalannya diturunkan mungkin. Ganjalannya diturunkan. Ya, udah datang, Pak. Baik, coba udah datang. Dek, sekalian bukakan, Dek. Bapak Ibu, sebelum itu saya perkenalkan dulu. Nama saya Rahmat Baikuni. Saya lahir dari Bandung. Ibu saya orang Bandung, Dayakolot, tapi ayah saya keturunan Padang. Kakek saya Sungai Puar, Bukit Tinggi. Sungai Puar, Bukit Tinggi. Ya, ada daranah Minang di saya. Tapi walaupun saya keturunan Padang dari ayah, saya nggak bisa bahasa Padang. Cuma satu yang saya bisa dari Padang, makan nasi Padang. Kemudian saya sudah menikah. Saya SD di Cimahi, SMP di Cimahi, SMA SMA 9 Bandung. Sempat diterima di Kimia IKIP. Tadinya saya mau masuk kedokteran, tapi kedokteran UNPAD tidak terima saya. Karena saya di bawah passing grade. Ternyata saya diterimanya di Kimia IKIP. Ya, dulu IKIP, sekarang UPI. UPI ya, universitas padahal IKIP. Tapi karena himmah saya lebih kepada agama, saya minta izin pada orang tua untuk melanjutkan di tafsir hadis. Saya mendapatkan izin, maka saya murtad dari Kimia IKIP dan mualaf di tafsir hadis. Saya menyelesaikan pendidikan di Suluddin tafsir hadis. Kemudian sempat mendapatkan kesempatan untuk studi tentang sejarah Palestine bersama Gaza University Palestina tahun 2010. Sempat dapat tawaran untuk kuliah di Yaman S2, namun ketika itu Yaman bergejolak, Bapak Ibu. Studi saya tersendat dan terhenti karena ada musibah, ada kudeta dari kelompok Syiah Hussein Badruddin Al-Houthi dengan gerakan Houthiyahnya. Maka 6.000 mahasiswa kita dikembalikan ke Indonesia. Saya tidak selesai, lalu saya selesaikan di Kota Bandung. Itu barangkali kemudian saya aktif di One Ummah Movement dan juga di Garda Anas. One Ummah Movement ini adalah satu lembaga untuk menampung para pemuda di Bandung. Kita mengenal ada The Sif, ada Pemuda Hijrah. Ada juga One Ummah Movement yang kami dirikan bersama Kang Edwin Sanjaya, Ketua Komisi ADPRD Kota Bandung. Kita buat sebuah wadah untuk menampung generasi muda. Ya. Dek, kabelnya, Dek. Baik. Dek, kabelnya enggak beda, Dek. Dek, kabelnya ganti aja, Dek. Yang itu aja, kabelnya itu aja. Ini enggak bisa. HDMI coba. Baik, sambil menunggu ibu-ibu sekalian. Itu barangkali kemudian saya sudah menikah, istri baru satu katanya nih. Ini istri saya, angkat tangan. Saya hadir bersama keluarga semua kecuali satu yang tidak ikut karena baru masuk di Tahfizul Quran. Ini istri saya, Yulianti, unlimited edition, Bu, nggak ada lagi di dunia kan, cuma satu. Kemudian anak saya baru pulang dari Turki, ini dapat kesempatan beasiswa. Kami baru ketemu di Jakarta, Bu. Beliau baru pulang, ketemunya di Jakarta. Angkat tangan, Nak. Alifatul, ini anak saya yang pertama. Dan ini anak saya yang kedua, baru lulus mau kuliah. Mau kuliah di Stikes, pengennya masuk perawatan. Yang ketiga, perempuan, lagi studi di Tahfizul Quran. Apa namanya, Bi? Kuantum ya, Kuantum Quran Learning Center di Kota Bandung. Yang keempat, kelima, kembar, ini saya bawa di belakang. Baru kelas 3 SD di Kutab Al-Fatih, kelas Konuni 3. Dan yang harusnya yang ke-7, tapi yang ke-6 keguguran. Nah ini yang terakhir, baru 5 bulan. Itu kurang lebih Bapak Ibu perkenalan saya. Saya sempat viral di jagat Indonesia terkait dengan tanda petik tentang ya sesuatu yang diberitakan. Tapi alhamdulillah saya jadi viral. Tapi viralnya saya tanda petik negatif ya. Wabil wasilah akhir zaman. Baik, sudah ya, alhamdulillah. Baik, nama Bapak Ibu perhatikan ini. Ya, Pak Alvin, bagaimana, bagus ya, Pak? Terima kasih ya. Ya, makasih Bunda. Aduh, Bunda jadi sibuk nih, Bunda. Makasih banyak. Bunda Min udah ada. Baik, salam. Makasih sekali. Mohon maaf tadi saya urus anak-anak dulu, Bunda. Makasih sekali, Bunda. Baik. Nah, ini ketika saya berada di Medan, ini muncul hologram seperti ini. Hologram yang seperti ini muncul di Bandung, di Antapani. Langsung ketika muncul, teman ngesut langsung dikirim ke saya. Alhamdulillah kita di Bandung ada komunitas yang peka akhir zaman. Tentang tanda-tandanya, Bapak Ibu. Dulu saya pernah melihat di Eropa, itu muncul seperti di Kolombia, di Meksiko, kemudian di Amerika, itu Amerika Latin ya, kemudian di Eropa juga muncul. Nah sekarang muncul di Indonesia. Ini di Antapani, Bapak Ibu. Kita ulang ya. di Antapani Bandung. Ini fenomena apakah gerangan? Mungkin nanti kita bahas ba'da zuhur. Kita bahas tentang sang kampion kesesatan, iblis dan dajjal. Ya. Nah, ini lambang satu mata. Bapak Ibu, apakah ini seperti satu mata? Mirip tidak dengan satu mata? Mirip ya. Apakah ini fenomena alam biasa atau human made? Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang saya punya satu lagi. Ini yang belum lama ini terjadi juga. Ini semuanya terjadi di 2019 ini. Ya, ini lebih jelas lagi. Perhatikan Bapak Ibu. Ya. Ya, sama dengan yang ini ya. Nah, fenomena apakah ini? Walaupun terjadi atas izin Allah, tapi ada sekelompok manusia yang ingin mengambil alih dunia. There is one community in the world, in small country, they want to take over the world and to create one government in the world. Ya, ada satu komunitas global elit di muka bumi ini yang mereka ingin mengambil alih dunia dan menciptakan pemerintahan tunggal dunia di bawah kendali. Nanti kita bedah di ba'da zuhur atau kalau nanti sampai insya Allah. Waktu kita panjang ya hari ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Bapak Allah. Nah, fenomena apakah isyarat daripada semua peristiwa ini? Kembali ke tadi Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa Rasulullah mengisyaratkan seperti ini. Antara beliau diutus dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Beliau mengisyaratkan 14 abad yang lalu, hari ini saya melipat jari tengah saya. Antara kita dengan kiamat tersisa telunjuk. Kenapa saya melipat jari tengah saya? Saya berani mengatakan, kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat, tapi kita berada di pintu gerbang kiamat. Apa yang membuat saya yakin kalau kita berada di pintu gerbang kiamat? Setidaknya ada dua hadis Rasulullah SAW yang menceritakannya. Yang pertama saya temukan di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahin. Ya. Huru-hara dan petaka akhir zaman, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Atau di dalam kitab Bihayatul Alam, karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Satu tahun di bawah saya usianya, hampir kami bertemu di Jakarta. Namun, ya, ada seseorang yang tidak berkehendak belum hadir, artinya pertemuan kami dibatalkan. Nah, kedua-duanya menukilkan hadis Rasulullah yang sama. Yang pertama, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, di pintu gerbang kiamat, sinina khawadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Samkan Bapak Ibu sekali lagi, di pintu gerbang kiamat, baina yaday sa'ah, sinina khawadi'atan. Rasulullah menyebutkan skala tahun. Ciri kalau pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di tengah-tengahnya, apabila tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Sudah terasa belum? Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah, yakin? Masya Allah, ini para perindu akhir zaman semua ini. Tapi punten Bapak Ibu, setelah peristiwa kemarin, saya memutuskan untuk ganti profesi. Bukan lagi Ustadz akhir zaman, tapi saya sudah sepakat dengan istri, saya akan menjadi Ustadz akhir bulan, Bapak Ibu. Mohon maaf. Baik. Jadi ciri pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di tengah-tengahnya. Kalau tahun-tahun di dalam kehidupan manusia penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Indikatornya ada tiga, Bapak Ibu ya. Indikatornya ada tiga. Yang pertama, apa yang pertama kata Rasulullah? Yukadzabu fiha shadiq. Orang yang benar didustakan. Orang yang jujur dibohongi. Sudah terjadi belum? Ya, di Mesir sana ya. Di Mesir sana sudah terjadi. Yang kedua, ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, wa yukadzabu fiha shadiq. Wa yusaddaqu fiha al-kadzib. Ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, maka para pembohong dibenarkan. Ini sistem, maka otomatis terjadi. Sudah terjadi yang kedua. Dimas jadi, kata Rasulullah. Wa yu'tamanu fi hal-hain. Dipercayainya orang-orang yang berkhianat. Para pengkhianat muncul ke permukaan. Diangkat menjadi pemimpin dan penguasa. Kata Rasulullah, bukan kata saya. Ya. Itu indikator, tiga indikator kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Dari tiga hal tadi, mana yang belum terjadi? Sudah terjadi semua. Di luar negeri sana, betul? Di luar negeri sana. Nah, itu yang membuat kita yakin kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Jadi bukan lagi di dekat dengan kiamat. Kalau sudah demikian, sudahkah kita merubah orientasi hidup kita untuk akhirat dan akhirat? Andaikan sejak hari ini sampai kita mati menghadap Allah, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, belum tentu cukup untuk bekal kita menyambut kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Maka dari itu persiapkan dari sekarang, Bapak Ibu. Saya mengatakan dari lubuk hati yang paling dalam, bagi akang-akang teteh-teteh yang belum nikah, segeralah menikah. Karena kita di pintu gerbang kiamat. Baik. Itu pembukaan Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu dan Allah. Banyak fenomena yang kita bisa temukan yang ini membuat kita makin yakin tentang hal tadi. Ya, itu hadis yang pertama. Saya tambah satu hadis lagi, Bapak Ibu, boleh? Hadis yang kedua masih berbicara tentang pintu gerbang kiamat. Bayana ya desa, di pintu gerbang kiamat la ayyamun. Nah, kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari. Di pintu gerbang kiamat akan muncul hari demi hari. Dipersempit lagi sama Rasulullah. Artinya paradigmanya cepat, luar biasa. Perubahannya cepat. Tapi itu indikator kebenaran Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dengan hadisnya. Di pintu gerbang kiamat itu akan muncul hari demi hari. Ciri-cirinya ada tiga. Yurfau fi'a ilmu. Diangkatnya ilmu dari muka bumi. Ilmu diangkat dari muka bumi. Bagaimana Allah mengangkat ilmu dari muka bumi? Bapak Ibu, seyogianya ilmu berfungsi membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu. Betul? Dari tidak faham menjadi faham. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari susah menjadi senang. Ya, dari menderita menjadi bahagia. Betul? Itu fungsi ilmu. Tapi benarkah demikian? Ya, di bangsa kita ini setiap tahun berapa ribu mereka sarjana yang diwisuda. Dalam berbagai macam bidang mereka, bahkan sampai doktor, profesor pun, para pakar di bidang mereka masing-masing dalam semua bidang kehidupan dikukuhkan sebagai profesor. Harusnya bangsa kita makin sejahtera, betul? Faktanya, berarti ilmu kehilangan fungsinya. Ilmu kehilangan fungsinya. Artinya, beginilah cara Allah mencabut ilmu dari muka bumi. Rasulullah SAW menyebutkan juga, Inna allaha la yarfa'ul ilma minad dunya intiza'an mubasharatan. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari muka bumi itu begitu saja, tidak. Lakinnallaha yarfa'ul ilma minad dunya biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dari dunia dengan diwafatkannya para ulama. Satu, mereka betul-betul wafat. Contohnya, belum lama ini kita ditinggal pergi oleh guru kita semua yang membimbing kita untuk selalu dekat kepada Allah dan ingat kepada Allah, Kiai Haji Arifin Ilham, ya rahmahullah. Semoga Allah merahmati beliau dan menerima beliau sebagai orang mulia dan soleh dan ahli surga di sisinya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dan beliau kembali nanti di surga. Amin. Kalaupun kita wafat karena memang ajalnya tiba, diwafatkan, dibunuh karakternya, dituduh intoleran, dituduh radikalis, dituduh, nah itulah. Sampai diviralkan. Nah itu, Bapak Ibu. Maka ketika ulama-ulama yang lurus itu diperlakukan tidak baik seperti itu, dibunuh karakternya, bahkan juga dibunuh fisiknya, maka yang kedua, itu pun akan terjadi. Diawali dengan munculnya ulama-ulama su' yang muncul dari mereka bukan fatwa tapi fitnah, maka umat kembali jahiliyah. Maka kejahilian terjadi di mana-mana. Orang berbuat tanpa ilmu, orang berbuat tanpa landasan akidah yang benar. Tidak berpikir benar salah, tidak berpikir pahala dosa, yang penting semaunya, seenaknya. Jahiliyah di mana-mana. Nah, yang ketiga, Hari-hari di mana kita berada di pintu gerbang kiamat adalah munculnya al-haraj di mana-mana. Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, wa al-haraj ya Rasulullah? Apakah al-haraj itu ya Rasulullah? Al-harju huwa al-qatlu. Pembantaian. Tolong tunjukkan negeri Islam mana yang belum dibantai. Palestina, Suriah, Irak, Mesir, Libya, Tunisia, Yaman, Afghanistan, Rohingya, Uighur, Indonesia. Kecerdasan. Bapak Ibu, ada satu fenomena. Ada satu fenomena yang ini mudah-mudahan menjadi perenungan kita bersama. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Rasulullah SAW menyebutkan, apabila darah tertumpah di mataf, mataf adalah tempat di sekeliling Ka'bah, tempat kita tawaf. Itu namanya mataf. Al-makan liyatufun nas yatufuna al-Ka'bah. Tempat bagi manusia untuk mengintari Ka'bah, itu mataf namanya. Ada satu peristiwa yang terjadi. Baik, apa itu peristiwanya? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Tetap bersama saya, Bapak Ibu.